Kanca-kanca tahlilan, tahlilan niku yang muslim ngempal lajeng maos Fatihah, maos zikir, maos shalawat, istighfar, ganjaran fadilai diniatakan kangge almarhum almarhumah guru yang sepuh sing sampun sedo. Antono ten bagi rawon terus mulai nggo berkat. Nggih ta? Tahlilan ngoten niku cara diharamne apa ne sing haram. Tempalit yang Islam jenenge silaturahim. Masuk silaturahim napa? Haram, yo gak mungkin. Nggih ta? Lajeng maca Quran nggih mboten haram. Terus wasan-wasan tahlil kalimat thayyibah misalnya. Pertama hadis Bukhari, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah haramkan masuk neraka bagi orang yang sudah membaca la ilaha illallah. Ditambah riwayat Abu Dawud, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdol yang pernah saya baca juga dibaca oleh nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Nabi juga dawuh riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bi sanadin hasan, ala innal iman fi qulubikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu ahadikum. Saman tak kandani iman ning atimu iku suwe-suwe iso rusak, kaya kelambi semok gawe suwe-suwe ya iso rusak. Mangkane bajet didu imanakum, sing sering ngenyar-ngenyari iman dandani nguataken iman. Sahabat tangkulat, wa kaifa nujaddidu imanana, kados pundi carane ngenyar-ngenyari iman. Nabi dawuh, aktsiru min qauli la ilaha illallah, akeh-akeh nolek memaca la ilaha illallah. Akeh maca la ilaha illallah terbiasa, insyaallah ada harapan. Malaikat Israel teko kaget, wong biasa ngucap la ilaha illallah, insyaallah besok arep mati iso ngucap la ilaha illallah. Kena hadis riwayat Imam Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Yang tahlilan wong Islam kumpul silaturahim rasalah, maca Quran rasalah, nggih toh? Terus napa wae maca la ilaha illallah nggih mboten salah. Maca zikir liyane kula jupuk setunggal mawon, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, niku riwayat Bukhari, kalimatani khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Dua kalimat ringan diucap, apa ditimbang disenengi pangeran. Napa niku? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Yang dipermasalahkan lagi, nyapa macane kepeng bitu-bitu? Jadi wong NU ra mesti. Kadang diwaca ping 3, kadang diwaca ping 5, kadang diwaca ping 7. NU enggak pernah mewajibkan hitungan, NU enggak pernah mensunahkan hitungan. Sakarmu ping 6 sakarmu, ping 7 sakarmu, ping 8 sakarmu ndowe yo. Sakarmu wong barang mubah. Cuma ada kaidah ganjil luwe api, akeh luwe tapi kan ngeten dah. Sehingga NU enggak bisa dipersalahkan ping 7 ping 6. Wong NU enggak pernah membuat hukum sunah atau wajib. Mubah. Biasanya Pak Mudin niku lek dina iki sing mati rada akeh, imam ini cepat diwaca ping 5-5. Selak nali, nanti. Le enten baca El Clasico lah baca kali. Nah, Madrid. Selak rap bagian bal-balan. Di mami wacoping telu-telu tentang buyar terus. Nampo, sami lah. Angge. Hitungan enggak ada masalah. Terus sinti permasalah ni malih. Nyapa kok diniatnya kangge wong mati. Lawa hitungannya sal. Tadi lo sore. Sadaqah ke ibu sing mati, ibu ya oleh ganjaran. Riwayat Bukhari Muslim, kurban Nabi niate taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dan macam-macam. Diniatne kangge wong mati ra enek masalah. Apa meneh Mas sing dipermasalahan? Lah kok gak maca dhewe-dhewe, kok diwaca dalam majelis di zikir. membentuk majelis zikir, nekani majelis zikir, dalilnya wau. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Gusti Allah ngucap tengene ngarepe malaikat, malaikatku kabeh seksenono. Kabeh wong sing teko nang majelis zikir kabeh tak ngapura dosane. Lah ngono mosok salah. Apa ne sing salah? Lah kok ono rawone? Mosok rawone ya salah. Haji tahun 2004. Biasanya kenapa kita ini misalnya mangsul ke Masjidil Haram tenggalan kadang yang tentrek bagi panganan sedekah itu. Nah umumnya ngucapi kali ngeten sabilillah menjalani panganan di bungkus di plastik sabilillah sabilillah sabilillah. Tapi pernah ada truk bagi panganan ini ngucapi betul sabilillah sedekah mayit sedekah mayit sedekah mayit. Pikirku neng Mekah nek selamatan ngono. Sedekah niate kangge bapak sing mati. Lek ngarani sedekah mayit, neng kene ora usum jenenge sedekah mayit. Napa jenenge? Selamatan. Selamatan. Jenenge selamatan. Ngoten. Beda jenenge dalile padha tujuane yo padha. Jeneng ra penting. What mean of name? Apa arti sebuah nama ora penting. Lajeng lho kok ora padha? Kene kok piringan, dilungne alon-alon. Kono disawar-sawarne ya mesti. Wong kono iki lho, isine roti, kurma, kacang karo apa buah, apel atau kacang bungkus plastik, sawane ora apa-apa. Nah, sembere gempol iku. Ngene. Rawon. Apa mana? Soto, sop. Eh, jajal sawat-sawat mu. Murat marit. Mangan ini damel piring, damel sendok, nopo di sawatnya, nopo di lungnya alon-alon. Ini kira enak perintah ke Quran atau Sunnah. Kudungi ini. Nanti. Melakukan apa sesuai dengan situasi dan kondisi. Wenang-wenang mawon. Mangan ini minal mubahat. Termasuk barangmu. Mubah, ora usah diatur-atur kudu ngene-ngene. Para rawuh kang mulya, wonten cerita kanca-kanca sing biasa coba-coba mampir masjid lho. Mampir masjid pitung dina ngoten lho. Niki sempat teng Yai Mahfud Pacet Sidoarjo, kok Sidoarjo, Mojo Kerto. Nah, teng mriku kiai diceramahi. Ki, lek nedone ku sunate ndamel driji telu iki, sendok niku bid'ah. Kaya yo nggih, ngono ae. Kangelan-kelan nggih Ustaz. Lajeng wayahe salat, dicak salat tamune niku. Kiai niku teng mburi teng lare-lare sing nyiapne daharan kondo. Engko tamune disuguh dahar yo nggih. Sing pas piringku weno sendok. Sing piringe tamu aja diwehi sendok. Dudue sing gelem bayaran sing akeh yo. Nggih. Ayo, dudu wae segone nglangi. Mantun sholat dicadar, monggo Ustaz dahar. Ngapunten sunate ndamel driji telu, ndamel sendok bid'ah. Ngapunten Ustaz kula tak ndamel bid'ah mawon. Ndamel sendok. Jenengan sunah ndamel driji telu. Apa nih? Soto sekone arang-arang, dudu akeh ndamel driji telu ramangan mangan. Mbak ya wong iki rada cerdas barang. Ngoten. Ciri wayahe teng Sahih Muslim, Nabi dahar karo driji telu. Ya pancen sing didahari lho kurma, roti. Puluk dekem ya angel sendok ya angel penak ya driji telu. Ayo, jajal Nabi dahar rawon. Jadi mantun tahlilan subuh rawon ra masalah. Kok ra padha karo Arab, pancen sing dipangan ya beten podo ya. Pun enggak ada masalah, semuanya enggak ada masalah. Tahlilan enggak ada masalah. Lah kok 40 dino? Iya toh? Kok ora jereke NU 40 dino ya oleh, 39 ya oleh, 41 ya oleh, rung duwe-duwe 47 ya oleh. Enggak pernah ada orang NU yang mewajibkan kudu 40 dino. menang kabeh. Ratahlilan yo kiraduso, tapi kurang pantas lah. Ngoten. Wong warisan doyan kirim donga ra doyan. Nggih, menang mawon. Tapi, ini tapi ini podo-podo hitungan patang puluh wenang, patang puluh siji wenang, patang puluh lima wenang. Kiai-kiai, ulama-ulama itu milih hitungan patang puluh karena syariat sendiri sering milih angka patang puluh. Entah hikmahnya apa kita enggak tahu. Tapi syariat itu sering milih angka patang puluh. Ayo, Nabi Rabi pertama rondo umur piro? Umur piro? Patang bulu. Oleh wahyu pertama Nabi umur piro? Patang bulu. Neng gua kira pirang dino? Patang bulu dino. Saman haji terus teng Madinah. Haji jenengan teng Madinah. Supaya ziarah Madinah genep sempurna jamaah ping piro? Patang bulu. Jumatan ben sah minimal piro? Patang bulu. Umur ansar maksimal piro? Karena apa patang puluh? Syariat dewi lho. Sering milih ongkoh. Patang puluh. Tahap-tahap penciptaan janin. Iya patang puluh jari hadis Bukhari. Patang puluh dino nutfah. Patang puluh dino alaqoh. Patang puluh dino mudghoh. Tiupnya nyawa. Nyapok patang puluh. Ya tak kono cewek Kanjeng Nabi. Karena apa kok tahap-tahapnya? 40-40. Nabi Musa timbali pangeran ngadep neng tursinai munajat. Pirang dino. Patang puluh dino, patang puluh. Kepingin bebas saking sifat munafik dikongkon jamaah ping patang puluh. Habis riwayat Abu Dawud. Pokoke patang puluh. Apa salah milih angka patang puluh? Lah wong syariat lho sering milih angka patang puluh. Til pokoke banter-banter aja salah paham. Ya kok ora rapi-rapi ngenteni umur 40. Pun tibaan Maulid mereka mengharamkan. Apa sih peringatan Maulid itu? Tiang-tiang kumpul mengenang lahirnya Kanjeng Nabi, kumpul terus maca sholawat. Lek sing diwaca niku tiba atau sing tudurur isine sholawat. Sejarah lahirnya Kanjeng Nabi, sifat dan akhlaknya Kanjeng Nabi, sirah. Terus isine donga. Isine ngoten niku. Maca sholawat napa salah? Mboten. Maca critane Nabi napa salah? Mboten. Maca riwayat akhlak Nabi napa salah? Mboten. Maca donga napa salah? Mboten. Lah kok disalah-salani salah ya kok wong yo ra miso-miso. Maulid itu acarane kumpul maca selawat terus maca riwayat Nabi, donga, kadang-kadang enten ceramah. Ceramah sing diomongne ya hal ikhwal tentang akhlake Kanjeng Nabi. Apik kabeh. Apik kabeh. Alasan yang sama Nabi lo rauh semuanya lo. Ya mesti Nabi surip masuk diwaca ceritanya. Ya pikirannya piyin lo. Sama Nabi rauh semuanya masuk ceritanya Nabi. Lo mau masih urip masuk diwaca ceritanya piye? Gimana? Lek contoh. Nabi Al-Quran menulis, membaca riwayatnya Nabi-Nabi dulu. Banyak. Quran menceritakan Nabi Musa, Quran menceritakan Nabi Adam, Quran menceritakan Nabi Ibrahim. Jadi menulis sejarahnya Nabi itu boleh. Bahkan Quran sing nyontoni. Ngaten. Ulama nulis sejarah Nabi Muhammad oleh para. Ayo. Nulis sejarah Nabi yang derajate di bawah Nabi Muhammad. Iku lo oleh ditulis sejarah. Contohnya Quran. Banyak menceritakan Nabi-Nabi dia. Masuk Kanjeng Nabi sing luwih top timbang Nabi Musa. Tambah gak oleh ditulis sejarah. Nah, lucu bin ajaib. Maulid gak ada masalah. Ngeten. wong mek kumpul maca selawat, maca riwayate Nabi, tutup do, tutup donga. Lah kok enek syukurane sego dan sebagainya. Hadirnya Nabi, lahirnya Nabi, itu nikmat rahmat yang paling besar. Lah Quran perintah kita, lek oleh rahmat senengo, lek oleh nikmat senengo, maksudnya syukur, syukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Kandana Muhammad wong-wong. Mbok yo lek oleh rahmat, lek oleh fadole pangeran, senengo, syukur. Dadi misale mantun selawatan, enek mangan, enek sing syukur, kum pancen nyukuri lahire Kanjeng. Sotako, cil wis gak masalah. Tahlilan beres. Patang puluh dino beres. Maulid beres. Istighosah. Istighosah Quran dhewe lho nyritakne. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati musawwimin. Ngematen. Ilingo nalika sampean arep perang terus tastaghisun. Tastaghisun itu fi'il mudhari', fi'il madhi'in istaghatha, mudhari' yastaghisu, jama' yastaghisun, antum tastaghisun, masdar. Istaghatha yastaghisu istighatha. Jadi kalimat istighatha masdar dari yastaghis istighatha niku disebut langsung oleh Quran. Maknane njaluk tulung kanthi njaluk sing temenan. Dadi wong istighosah ora karo guyon untuk calon-calon kerak kertas ora. Jan donga serius niku jenenge istighosah. Njaluk tulung kondisine rada kepepet. Ya Allah, kula fatayat pun 33 ya Allah. 33 umur kula ya Allah nangis njaluk sing tenanan. Niku jenenge istighosah. Ora kok ndonga karo sawat-sawatan kertas, menyeti HP, durung istighosah. Ketika itu Nabi perang, koyok-koyoke mau kalah. Jumlah tentaranya lebih sedikit dibanding tentara kafir. Terus Nabi istighosah, ittastaghisuna rabbakum. Ilingo nalika sampean kabeh padha istighosah. Fastajaba lakum, banjur pangeran ngijabahi istighosahmu. Apa ijabahnya? Allah ngirim ke sewu pasukan malaikat. Anni mumittukum bi alfin minal malaikati musawwini. Jil istilah istighatsah niku Quran. Lah sing diwaca kok ngono-ngono. Maca istighfar niku hadis Muslim. Maca hasbunallah niku hadis Bukhari. Maca la haula wala quwata illa billah niku hadis Bukhari dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Maca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim riwayat Bukhari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar riwayat Imam Muslim. Terus maca Asmaul Husna Quran dhewe. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ayyamma tad'u falahul Asmaul Husna. Gusti Allah ngelingke, he manusa, Gusti Allah duwe Asmaul Husna. Lek donga sebutan Asmaul Husna niku, apa salah? Lah kok maca la ilaha illallah niku istighatsah Nabi Yunus mlebu ning wetenge iwak. Bareng maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhire iso metu. Kerok-kerok Yunus napa haram? Ramadana patan haram. Raditu billahi rabba wa bil salami tina riwayat Imam Abu Dawud. Munine sapa wonge maca raditu pasti masuk surga. Wis gak ada masalah. Apa yang marit masalah? Permasalahannya satu. Ngene. Kenapa bukan saya yang mendahului tradisi itu? Jadi lek kono melok gengsi. Andai kono sing duwe dhisik, ngene. Dene ra apa-apa, kene sing manut kono. Tapi orang iso kene manut kono, wong tuwek kene. Cah-cah ini aliran baru ini masuk Indonesia kan sekitar tahun 90-an. Salafi di kampus-kampus ada usro-usro. HT di kampus-kampus ada halako-halako. Ikhwanul Muslimin di kampus ada liko-liko. Ya kan? Itu akhir 80-an, awal 90-an. Lah ahlu sunnah jama'i masuk Jawa ke zaman apa? Ke zaman kalau bentu. Lah ya, lah tak sing tuwek sing ulama kon manut sing arek-arek ngene ora iso. Ora iso. Ada penelitian dari Zainuddin Fanani MA, Ibu Atikah Sabardillah MA. Dua-duanya dosen UMS. UMS Universitas M Surakarta. Apa kira-kira? Universitas M Surakarta. Dosen apa? Universitas Madura Surakarta. Ya ora mungkin ora ono. Beliau berdua luar biasa. Sekalipun tradisi hari-harinya enggak model NU, sebagai dosen peneliti ingin meneliti tradisi tahlilan. Tesisnya wonten. Nah, kesimpulan setelah meneliti tradisi tahlilan, lalu beliau membuat kesimpulan. Kesimpulan pertama, innaha juz'un la yatajazza min hayatil muslimin ad-diniyah. Bahwa tradisi tahlilan itu enggak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Nengdi-nengdi, sesuk arep dadi manten bengi yo tahlilan, arep antuk omah yo tahlilan, arep nekani Ramadan megengan yo tahlilan. Wis pokoke tahlilan. Kesimpulane tahlilan enggak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Kesimpulan kedua, innaha wasilatun fa'alah lidda'wah wa nasyril Islam. Mbun rame-rame bu, tradisi tahlilan itu merupakan sarana yang sangat efektif untuk dakwah dan penyebaran Islam. Wong Gunung Klothok Kediri wano apa? Tulungagung sing desa-desa apa jenis? Sendang desa-desa pelosok-pelosok ini. Ini kupodoh Islam ra perkara radio. Mereka masuk Islam enggak perkara ana radio tekok Solo ning mboten. Mereka masuk Islam enggak perkara seminar. Mereka masuk Islam enggak perkara tabligh akbar. Mereka masuk Islam krana ada tradisi nama manganan ana dikire. Kenduren ana dikire. Ngoten niku. Cari tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakat itu akhirnya menyatulah antara budaya dan Islam. Menyatulah antara budaya dan iman. Akhirnya podo mlebu Islam. Ngoten. Jadi jasa tradisi tahlilan itu sangat besar dalam proses Islamisasi teng Jawa ini. Kesimpulan keempat. Innaha hadasat mundu qadimi zaman qabla qiyami NU wa Muhammadiyah. Tradisi tahlilan itu sudah muncul sejak dulu kala, jauh sebelum berdirinya NU maupun Muhammadiyah. Apa itu artinya? NU karo Muhammadiyah dibanding tahlilan, jisik tahlilan. Artinya kalah tuwek. Jadi misalnya NU arep berantah tahlilan, raiso, bayi wingi sore dadak. Ning Jawa jisik aku, jere sapa? Jere tahlilan. Muhammadiyah entah tahlilan ra iso kalah tuwa ta. Men. Pertasi. Kesimpulane meneh. Menurut beliau di dalam tahlilan sudah lengkap dimensinya. Ada dimensi hablum minallah, dikire tahlile dongane. Ada dimensi hablum minannas. Apa? Kumpul silaturahim arisan. Tak tambahi ada dimensi hablum minal batin. Ya. Ya lah. Najan ra masuk rukun tahlilan. Tapi lek ra enek mangane ya kurang. kurang biye nang. Nah. Langge. Loh. Lek wis ene acara lengkap. Unsur hablum minallahnya ada. Unsur hablum minannas juga ada. Kok sik salah maneh? Jadi terus bener iki piye? Lah wong jarene Qur'ane duribat alaihimu dzillah aina ma tuqifu illa fi hablum minallah wa hablum minannas. Jadi terus terundung hina, tertimpa kehinaan kecuali hablum minallah, hablum minannas. Lah tahlilan iki wis ana ngono ni. Enten malih kesimpulane rada lucu. As-sirat wal ikhtilaf fi ra'yi an taqalid tahlilan innama hadatha baina ru'asa wa akabir nahdlatul ulama wa muhammadiyah. Si atleti itu lucu. Ternyata di tengah-tengah masyarakat ada konflik tentang tahlilan. Konflik itu hanya terjadi antara elit NU dan Muhammadiyah. Wa amma grassroots. Lek umat kalangan bawah pokok diundang berkati gede rapat dulu NU rapat di Muhammadiyah ya teko kabeh. Umat awam ora patek ngerti ngono-ngono, pokok diundang berkati gede ya. Teko syukur tahlilane aja suwe-suwe. Jadi yang mempermasalahkannya adalah hanya elit-elit satu dua orang. Terus saya menduga Muhammadiyah itu meskipun elitnya, pimpinannya kadang enggak mempermasalahkan. Sing atine pas bening-bening. Nah, kadang bermasalah itu ada tokoh NU, ada tokoh Muhammadiyah, dulu sama-sama satu kampus. Pas di kampus itu jadi panitia ospek, enek cah mahasiswa ayu kalah sitoke. Kalah rebutan loro ati antara cah PMII karo cah HMI. Barang wis padha tuwa sitok dadi tokoh NU, sitok dadi tokoh Muhammad. Loro ati cah ning kampus iki kegowo sampe wis tuwa. Akhirnya mempermasalahkan apa yang dilakukan orang lain. Lelek kalangan bawah umat wis lakoni ngono. Lek ngono wong nentang tahlilane rasa direken wong loro ati rene. Nuruti wong loro ati ra enek. Ra enek entek. Kertas e. Bon. Tahlilan ra enek masalah. Berkat wau sampun kula omongaken. Lha opo maneh? Istighosah wis. Tahlilan wis. Maulid yo wis haul. Haul ini apa salah? Haul itu hari ini misalnya pas itu ini yang bermajid. Dikenang dan tidak lali. Oleh orang, ngiling-ngiling sedone wong mengenang. Oleh. Dalilnya, sokeh. Sokeh apa? Sahih Muslim itu sekali. Kalau tidak salah halaman sekitar 370-71. Kemudian yang ingin cerita Raja Jawa. Nabi ini kalau ngiling dino iki misalnya, dino wafatnya Siti Khadijah. Ini pun Nabi melewet dos. La inkaniyat bahusyata yawma wafati Khadijah. Sungguh Nabi itu melewet dos. Nepa'i dino sedoni Siti Khadijah. Dimasak, diterternya, diparingnya, tengko-tongko-tongko. Tengko-tongko-tongko ini Siti Khadijah yang seurit. Khadijah yang tak seurit. Maksudnya, kepada mereka Nabi bercerita. Fa'adzutoktu yauman, kata Aisyah. Suatu hari, saya bikin marah Kanjeng Nabi. Sambil mengucap ini, Nabi, ka'alam takun fit dunia imra'atun siwaha. Nabi, bolak-balik sing diceritakan kok Siti Khadijah. Bolak-balik sing dilem-lem kok Siti Khadijah. Jadi apa rakyat wong wedok saliyane? Apa? Jadi apa rakyat wong wedok saliyane Siti Khadijah itu piye dah? Jawabnya Nabi, dan nyatu ini sing paling solihah dah. Nacek ngono, Nabi malah menceritakan objektif jujur. Ayo, orang perempuan pertama yang iman itu Siti Khadijah. Wong wedok sing pas saya jubur uper malaikat Jibril, ngrukuh gerkes. Sing gelem ngemuli ya Siti Khadijah. Sing gelem ngirim panganan pas aku ning Gua Khira ya Siti Khadijah. Luar biasa setianya Siti Khadijah. Dan yang luar biasa lagi, luar biasa lagi, dari sekian banyak istri yang memberi anak kepada saya, ruziqtu minhal aulad. Sekian banyak istri yang memberi anak kepada saya, Siti Khadijah. Coroti terus nih, sampean ini luar randuwe. Kan sing protes Siti Aisyah toh. Bujuku sing iso mbayi lho Siti Khadijah. Sampe ini lho. Nah, tapi lho kak ngomong-ngomong nanti. Bisa ngerti dewe. Ngoteni ku kadang Siti Aisyah nesu. Nesu ini dilampiaskan kepada Siti Fatimah. Yang umurnya memang gak jauh. Ngoten. Oh, matur abahmu. Garwane abahmu sing paling jos aku. Ibumu duduk yang paling jos. Ibu Siti Fatimah ya Siti Khadijah. Sing perawan aku. Biyen ibumu dirapi wis rondo. Ngoten. Rondo tuwa. Cara diterus nih bahasa model mriki. Untung-untungan ibumu payu rapi. Nah, cara diterus nih. Tapi ora usah diterus. Macam-macam zaman. Untung-untungan ibumu payu. Nangis Siti Fatimah. Matur tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa sampean nangis? Niku Bu Siti Aisyah jawab ngeten-ngeten. Walah ngene mbok dijawab kok. EGP emang kowe pikir. Gitu aja kok repot. Terus pun dia jawab, hebat ibuku. Lah mungkin tak ditakon yang alasan. Ibuku itu senajan rondo, si payu joko. Tapi aja diterus nih. Ibuku itu rondo, payu joko, mendahnya pas perawan. Rondo itu payu joko. Pemoleh diterus nih, lanjut dengan Bu Aisyah. Sama itu perawan ini payu nih, karun. Si Aisyah perawan, Nabi duduk. Iya lah. Sama ini lo perawan, payunya karo duduk. Mendahnya orang rondo. Tapi aja diterus. Peristiwa Nabi bila wedus, mengenang wafatnya Khadijah, itu ada dalam Sahih Muslim. Langutin iku wong saiki ngarani haul. Kenapa darani haul? Wong setahun pisan. Bahasa Arabi setahun itu haul. Wong Jawa ini ngarani mendai. No, mendai nama tanpa dengeri mendai padahal jadi dalil ini kuau oleh orang menceritakan kebaikan yang mati ini dalam acara haul menceritakan sejarah kebaikan orang itu namanya manakib. Lucu ini wong di luar NU ini manakib mo tapi biografi Arab. Biografi itu riwayat hidup seseorang. Manaqib juga riwayat hidup seseorang. Biografi ya Ahmad Dahlan mau membaca. Biografi Bung Karno baca mau. Biografi Hamka mau membaca. Tapi manaqib yang Abdul Qadir Jalali mau. Makanya kadang-kadang lek ngejak konjongan di luar NU. Ojo manaqib. Baca apa mas? Baca biografinya para wali. Ngoleh. Ben kon ora gelem maca bukune Ahmad Dahlan. Apa iki? Manakibnya Syekh Ahmad Dahlan. Manakiban yo ki manakiban. Dalile pun di maca riwayat hidupnya orang yang sudah mati. Riwayat Imam Tirmidzi. Udzkuru mahasina mautakum wa quffu an masawihim. Wong elek wis mati critakno apike. Aja mok critakne eleke. Nah haul itu di samping dongak ni sing mati, dongak ni wong mati dalile mau mengenang nengeri wafatnya sing mati, niru-niru kanjeng Nabi belewet bedus. Cerita sejarah wong sing mati pancen diperintah uzkuru mahasina mautaku. Kangge santri, kangge warga NU menghauli ulamanya, menghauli kiainya itu penting. Sebagai bukti bahwa kita dengan kiai kita enggak mau putus dunia dan akhirat. Kita dengan kiai kita tetap menjalin hubungan jasadiyah maupun rohaniyah. Kiai sedo wis kaya hubungan jasad, maka hubungan batiniyah, rabithah qalbiyah tetap berlanjut. Salah satu bukti bahwa kita ada hubungan dengan guru meskipun bersedo niku ditungakaken dihauli. Apa bedanya pendidikan Islam karo pendidikan kafir? Pendidikan kafir itu hubungan murid dengan guru berakhir setelah mati. Berakhir ketika lulus, selesai. Kontrak selesai, ijazah diambil, jajah. Tidak ada hubungan apa-apa. Itu pendidikan kafir. Pendidikan Islam boten. Tetap dipertemukan antara murid dengan guru, antara mbah dengan cucu. Al-haqna bihim nurriyatahu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi dawuh, innal arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh ini, nyawa-nyawa sak birang-birang, kula panjenengan, besok teng dina kiamat dikembalakan. Sing rumangsa padha, padha lahir batin, gelem kumpul. Sing tibake beda, bisa. Jenengan ketemu Yah Alim mboten gara-gara. Jenengan ketemu Mbah Fatah, Mbah Khofir apa gara-gara? Jenengan ketemu Yah Rori apa mboten gara-gara? Ya bergantung. Saman menjalin hubungan lahir batin apa mekur? Lahir tok, saman padha akidahe padha, niate ya padha. Visi misi hidupnya ya padha, mung bedane krana kuat tahajud, krana kuat tahajud kene ra kuat ngono to. Tapi nawaitune po padha ketemu besok. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Hauli ku dalam rangka niku. Gelem sak karepmu ra gelem ya sak karepmu. Tapi krana wis enek dalile ya ra kena dipitah-pitah ne. Wong enek dalile. Pun til